Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ambo tidak pakai masker sebab kalau ambo pakai masker khawatir panitia salah salam. Sebab ukuran baju sama dengan Pak Bupati. Yang sama-sama awak hormati Bupati Kabupaten 50 Kota Bapak Haji Saparudin Datuk Bandar Rajo. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, nan godang dari sobi golau, nan ketek dari sobi namo, insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampai ke masjid, masuk langsung sholat sunat. Sholat sunat apa yang Ustaz laksanakan tadi? Sholat sunat qobliyah subuh. Mestinya tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru qobliyah. Tapi dek telambek, maka langsung saja qobliyah. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid ndak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah dapat tahiyatul masjid bagi nan telambe. Tapi jangan gara-gara iko telambe tiap pagi. Karena dalam hadis dikatakan idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli, sampai salat rakaataini, dua rakaat tahiyatul masjid. Menghormati masjid, maka masjid yang tempat awak bersujud tadi nanti akan bersaksi di hadapan Allah, Abdul Somad sudah sholat di masjid Raya Dangong. Masjid Raya Dangong. Dangong itu sate. Lalu kemudian setelah itu awak pun sholat subuh. Ambo diminta pula menjadi imam. Ambo sebenarnya kalau sholat di masjid manapun sogan untuk maju jadi imam. Kenapa? Ambo takut kehadiran ambo merusak hati jamaah. Sebab ambo tak tahu tradisi nan ado di masjid itu. Walaupun sama-sama benar, apakah di masjid itu bismillah nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai kunut atau indah, apakah di masjid itu zikir nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai doa bersama atau doa surang-surang? Tadi diminta, tidak lo sampai seragam bertanya. Tidak tahu waktu lagi bertanya. Ustaz silakan maju. Iko sir apa jahat? Iko kunut apa indah? Iko ini mau maju saja, jadi dipersilakan. Jadi kalau ambo pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah selama 2 tahun di Pekanbaru, sekalipun ambo tidak pernah maju jadi imam. Sebab apa? Sebab ambo tahu Muhammadiyah bismillah nyosir, selesai sholat zikir nyosir, selesai zikir doanya masing-masing. Tapi kalau ambo jadi imam di masjid dekat rumah ambo, maka ambo baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah solat ambo pun berzikir jahat. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebab dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi makmum untuk berzikir jahar, mengajar imam berzikir jahar untuk mengajar makmum. Untuk apalah yang Ustaz mengajar makmum? Makmum kau kan lah tahu zikir itu bunyinya. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Tidak ada mu'alaf sih kok. Sadonya kami kok Islam yang lah lama. Mungkin Islamnya lah lama tapi sembahyang subuhnya baru kini. Nah, kami sembahyang subuh memang baru kini. Tapi bacuan itu kami lah tahu lama. Mungkin bacuannya lah tahu lama tapi lupa. Sebab imam sebelum sholat selalu menyampaikan sawusufuf, luruskanlah shaf. Fa inna taswiyata shufuf min tamami shalah. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Dari ketek awak lah tahu itu. Mangajo diulang-ulang imam setiap maju ke muka. Lamu ambo lai duit, banyak masjid sampai ambo sembahyang belum pernah mendengar imam menyebut, jamaah saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sadonyo lah tahu. Maka diulang-ulang tarik, hafal kaji karena diulang, pasal jalan dek dilalui. Lalu kemudian setelah berzikir, ditutup dengan zikir yang paling utama, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya apa? Tabiaso lisan awak, tabiaso talingo awak, supaya awak mati dalam keadaan la ilaha. Ah, itu nak awak dengar, itu nak awak sabui, itu nak awak ingat, itu nak awak kenang. Maka itu nak datang waktu awak mati, malaikat maut mencabut roh, lisan mulut dalam keadaan la ilaha illallah. Sesudah itu ambo pun berdoa, doanya indak panjang-panjang. 10 nan ambo mintakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda al hisab. 10 sesudah itu minta untuk kedua orang tua. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah itu minta untuk anak. Rabbana hab lana minas solihin. Tentu sesudah anak dan orang tua adonan bertanya, bini kok enggak masuk? Tetangga kok enggak didoakan? Kawan kok enggak didoakan? Jamaah mang enggak disabui? Pak bupati kok enggak disabui? Maka di pakai doa dan menutui sadonya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya doa itu kabul diterima Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah barulah doa tadi ditutui. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian habislah berdoa. Jadi apa yang Nambo sampaikan tadi sebenarnya itu pun bagian dari ceramah. Jadi kalau ada orang yang terpikiri akalnya, maka lama mana berzikir, awak kan mendengar ceramah. Itu pun bagian juga dari ceramah. Sebab kalau anak-anak awak pulang ditanya di amaknya, ya imam tadi, Ustaz Somad, apa yang dibacanya sesudah sholat? Entah, tidak ada mudah-mudahan. Jadi yang bos sebenarnya sedang mengajar melalui imam. Imam pun sebenarnya walaupun imam itu tidak ceramah, imam itu sebenarnya sedang mengajar melalui ucapannya, melalui bunyi suara ayatnya, melalui zikir dan doa yang dia baca. Bagian dari pelajaran. Untuk apa kita sholat? Sholat bekal awak mati. Untuk apa kita sholat? Dengan sholat kita dikenal masyarakat supaya tahunya menyembayangkan jenazah awak. Banyak alasan. Tapi dalam Quran dikatakan tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk apa puasa? Di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Untuk apa haji? Fala rafasa, jangan lakukan rafas. Wala fusuqa, jangan lakukan fusuk. Wala jidal, jangan lakukan jidal. Rafas, kejahatan seksual. Fusuk, kejahatan non-seksual. Jidal, kejahatan lidah. Jadi kalau ada orang pai haji bolak-balik ke Makkah sampai dua kali setahun, itu dek pitinya banyak. Tapi tujuan daripada ibadah nan patamo adalah fala rafasa. Jangan jahat secara seksual. Kejahatan dalam Islam dibagi dua. Kejahatan yang tidak seksual, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, mungkar non seksual. Ada orang menyumbangnya banyak, bangun masjid banyak, sedekahnya banyak, tapi gatalnya, itu namanya penyakit fahsya. Maka dalam Islam, untuk menghilangkan penyakit fahsya iko, orang disuruh menikah. Ya ma'syarah syabab, wahai anak-anak muda. Yang disuruh nikah tu anak muda. Walaupun orang tua bahasa lero juga. Ya ma'syarah syabab, wahai anak muda. Manis tato aminkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dulu waktu ambo kuliah di IAIN sebelum ke Mesir, ada dosen nambo namonyo ndak lus boleh sabuk namo. Manis tato aminkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Tahu kalian apa arti ba'ah? Ba'ah itu artinya mampu, Pak. Bukan. Siapa nan sudah indak ba'ah-ba'ah lain. Ba'ah membeli bare, ba'ah membeli rumah, ba'ah mencari pitih. Gitu. Pandai lu ya kau menjadi. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan mata, wa ahsanu lil fars, menjaga kemaluan. Buya buya buya, tujuan nikah tadi apa? Menundukkan mata. Ah, laki yang bola nikah matanya ndak jo tunduk, berarti gatal. Ustaz Somad tu ceramahnya saja nan pandai. Nyo mau nyabui kalau lah menikah mato menunduk, dari tadi matonya mencali, amu mencali jamaah. Tapi kami kan usah cali mato ambokola tuwo ndak sampai ke belakang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam nan petamo kejahatan bukan korupsi, bukan riba, bukan mencuri, tapi kejahatan nan petamo disabui dalam salat. Fahsya dalam haji, rafasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan nan lain. Nan dikatakan Quran kok betul apa salah? Betul. Terserah. Siapa namanya bui salah? Siap-siap penistaan agama. Allah menyebut itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka laki-laki diciptakan pasangannya perempuan, yang perempuan diciptakan pasangan laki-laki. Kini ada pula penyakit lamo nan kumat kembali. Namo penyakitnya LGBT. Mudah-mudahan anak-anak awak diselamatkan Allah dari penyakit itu. Luar biasa. Awak kalau selalu mencaliak makanan, sampai akhirnya indak basalero mencali memakan. Ambo makan di rumah makan Minang. Ambo cali orang Nangkarajo di situ makannya ikan asin. Ambo tanya, apa kan di sekolah lama-lama makanan sadu ado randang ado gulai ado iku. Kami kula dek tiu ari mencali kau indak basalero lah ibu ya. Baru ambo paham. Patutlah banyak artis-artis tu ndak bahasa lero mencaliak perempuan. Rupanya dek setiap hari dicaliak, hilang selero. Maka dalam Islam perempuan itu ditutui supaya apa? Supaya menghilangkan nafsu yang membuat orang tabiaso, perancang busana, tukang make up itu dek setiap hari mencari padusi sampai hilang saleronya ke padusi. Itulah maka anak laki-laki dengan anak perempuan dipisahkan kelasnya. Supaya apa? Supaya dia mencari perempuan itu sekali-sekali. Makanya kami waktu kuliah di Al-Azhar Mesir, jarak kelas laki-laki sama padusi 10 km. Jauh. Tidak ada mencari. Ambo sampai tahun di Mesir itu, tidak ada pacaran sama sekali. Dek persaingan ketat. Tidak dapet dia, Wak. Begitu. Jadi kini anak-anak laki-laki padusi sekelas basamo dari TK. Waktu ditanya dek yang padusi bertanya, kamu naksen enggak dengan aku? Ya udah kita berteman aja. Itu bahasa halus menolak. Maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan seksual. Nauzubillah. Islam mengatur riko dari kete. Muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu sholat. Wahum sab'a sinin. Wakatu umurnya 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Pukul wakatu umurnya 10 tahun. Wafarriquhum fil madajih. Pisahkan tampek laloknya. Anak laki-laki, anak perempuan 10 tahun tidak boleh lagi satu kamar, satu kasur, satu tempat tidur. Dengan orang tua berpisah. Kenapa? Karena ada hal yang dijaga oleh Islam. Islam tidak hanya sekedar cerita tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang Nabi, tentang mati, tentang surga, tentang neraka. Pelecehan seksual pun diatur dalam Islam. Apa nan buya calia? Waktu sholat maghrib. Jam 8 baleh 30-an. Berarti tausiah ambo sampai jam 6.30. Mudah caro awak untuk selesai kajian subuh. Jambara selesai kajian subuh. Caliak saja waktu maghrib. Jambara maghrib jam 6.30. Maka jam 6.30 awak selesai. Nanti awak namanya sholat sunat isyraq. Itu kan sholat sunat isyraq. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, duduk. Yang keluar masjid, berzikir. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ambolah 2 tahun tak pai umrah. Januari 2020, kinilah bulan Maret 2022. 2 tahun 2 bulan tak pergi ke Makkah. Dek apa? Dek takwik cucu hidung. Naik pesawat, turun pesawat, masuk hotel, keluar hotel, ke Madinah, keluar Madinah, ke Makkah, keluar Makkah. Balik sagadang terowongan Mina itu. Lah awak pesek. Ambonan ambo sabi, bukan orang lain. Tapi ada caro supaya awak dapat pahala haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Iko masjid bukan sembarangan. Iko masjid tuo. Betul. Pak Bupati nak nyapi tadi. Kau masjid tua di siko, masjid nan lama, alim ulama, barokah. Nan datang ke siko, ustad-ustad hebat sadonya. Ustad Adi Hidayat, siko tau sia. Buya Tengku Zulkarnain, siko tau sia. Ustad Somad diundang tahun 2009 baleh, kini baru tiba. Sebelum panitia menyindir awak, elok awak sabik dulu kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau bapak ibu dakek dari siko, istiqomah di siko, bawa anak cucu menantu keturunan, kawan sahabat, mudah-mudahan sampai hari kiamat istiqomah awak insyaallah. Masa jiko indak ada kurangnya seketek, bagus panuh bawah naik katai, panuh hati turun balik bawah, parkirnya lapang, jalan masya Allah. Tadi sebelum sampai ke masjid iko, awal-awal ambo cali banyak orang. Dalam hati ambo, ramai jamaah ko. Mungkin Pak Bupati tahu, langsung dijaweknya, iko antri solar Ustaz. Asal sudah itu ndak lamo panuh kate ambo, iko antri jua lah. Oh iko ndak, iko dak kayak masjid. Panuh jamaah melimpah ruah. Disambi turun, masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk apa awak solat subuh iko? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah umatku iko berkah nan paling banyak dapat barokahnya nan paling awal jago lalu subuhnya. Jadi rupanya se Asia Tenggara ko, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, nan paling maju ekonominya Singapura. Dan setelah diteliti, nan paling awal jago laloknya Singapura. Orang itu jagonya jam 3. Awak jam 3 tubanan nan baru lalok. Kalau jam 3 lalok, indak akan terjago jam 5 solat subuh. Pasti jam subuhnya menyambung dengan duha. Maka nenek moyang awak pun sudah menyampaikan, capek jago, jangan sampai rasaki awak dimakan rasaki, dipatuk ayam, dimakan kucing, diterkam musang. Abi nak dapat untuk awak seketik lah. Begitulah Islam mengajarkan kita bagaimana supaya di awal-awal bangun. Tadi malam Pak Bupati sampai jam sabaleh lewat. Pulang dari Bali, Jakarta, sampai ke Padang, baru ke 50 kota, menyambut tamu pulau jam sabaleh. Dalam bayangan ambo, nampaknya besok telah lok kau sampai subuh. Rupanya, nyolah terjago duluan. Sampai. Orang kalau lah terbiasa disiplin bangun pagi, maka alhamdulillah. Makonyo nan cerdas kini itu handphonenyo bangun pagi, namonyo smartphone. Handphone tiap pagi terjago, urangnyo indah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh bangun pagi? Karena untuk menghindarkan dari penyakit stroke ringan, peredaran darah dalam tubuh. Aku kalau terlalu panjang yang berceritakan sampai dokter pun bingung. Kata dokter, rasul-rasulnya kami tidak ada belajar iko kerjanya. Dokter namanya Bui, bangun pagi kita lebih segar, mandi. Karena waktu kita tidur keluar cairan dari celah pori-pori. Makanya kadang mengeluarkan bau asam yang tak enak. Keringat yang wangi itu cuma keringat Nabi Muhammad SAW. Dicium tapak tangannya di Anas bin Malik. Ambo cium tapak tangan Nabi. Atyabu mirrihil miski. Lebih harum daripada semerbak kasturi. Ustaz Somad Patang waktu salaman di ambo, ambo cium sampai ke rumah wangi. Minyak wangi setengah botol. Lalu kemudian gosok gigi pakai siwak. Ambo di koper ada siwak, pakai tadi siwak. Nabi sampai meninggal dunia nan terakhir wakatunya dipangku oleh Sayyidah Aisyah. Nabi itu waktunya meninggal sakaratul maut di pangkuan Aisyah. Ndak ada yang mengecek tatapan matanya. Aisyah tahu apa yang diinginkan Rasulullah. Kecek Rasulullah, ambilkan siwak. Tanpanya mengecek, tak tahu, ambilkan siwak. Lalu diambilkan siwak, lalu di haluskan ujung siwak itu oleh Aisyah, dikasihkan ke Nabi. Maka air liur terakhir yang masuk ke mulut Nabi adalah bekas dari mulut Aisyah. Istri yang solehah, yang sama dengan suami lamo, Taunya dari tatapan mata, sulung ngecek. Ibu kan gitu juga, asal bapak ngecek. Tatap. Ambilkan mancis gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak berat bagi umatku, tak menyulitkan, tak menyusahkan, la amartuhum bisiwak." Ambo suruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli shalah, setiap mau salat. Subuh siwak, duha siwak, zuhur siwak, asar siwak, maghrib siwak, isya siwak, tahajud siwak. 7 kali sehari semalam. Maka gigi yang paling bersih adalah gigi orang Amerika. Yang punya ajaran awak. Maka di muka mall di Pekanbaru ambo cali ado baleho gadang bana. Ajar anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Raso-raso ingin ambo naik ke teh membawa pilok spidol. Kurang ampe lai. Awak diajarkan 7 kali sehari gosok gigi. Jadi Islam iko adalah agama yang datangnya 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini diamalkan oleh orang modern justru kurang dari semestinya. Yang mau sampaikan iko kalau didanga de orang agisnya itu kan apologi, pembelaan diri. Orang Islam membela ajaran agamanya sendiri. Nanti anak-anak awak nendapek menjalehkan itu. Mengapa mesti bangun pagi? Mengapa mesti mandi? Mengapa mesti gosok gigi? Mengapa mesti kini dima-dima tampek masuk ke mall cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, masuk kantor cuci tangan. Kita sudah diajarkan sejak zaman dulu cuci tangan. Mungkin ibu masih ingat waktu anaknya pulang dari sekolah minta, ama-ama, mama-mama, tolong siapkan besok pagi gayung dengan sabun. Kenapa? Kata ibu guru, besok hari cuci tangan nasional. Awak bangun subuh. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun subuh, fala, jangan masukkan tangannya ke dalam bejana. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tak tahu tangannya tadi malam nginapnya di mana. Sebab apa? Tangan mesti suci, bersih. Sebelum salat wudu. Sebelum wudu, idza kuntum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kapalo, talingo usap, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Air mesti masuk ke dalam, digosok. Tak boleh ada yang tak kena air, walau sebesar beras tak kena air, batal wudu. Kalau batal wudu, solat mesti diulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berbisik jamaah. Kamu tak berani kecik jamaah. Angkulah sampaikan ke imam. Sampaikan, Pak Imam. Yo, jangan tersinggung ya Pak Imam. Yo, tumit Pak Imam kanai chat. Rupanya kan Idul Fitri Pak Imam mengecat pagar rumah karena itu mitnya. Dan muka nampak, dan belakang lupanya ngasih bensin. Akhirnya apa? Sagadang ujung kalingkiang indak kanai air wudhu batal. Kamu mahasiswi kenapa pakai kutek? Tidak sah wudhu kamu. Kecek ambo berang ke mahasiswi. Ambo calik kukunya hitam. Pak, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, rupanya dulu kini namanya black henna, ina hitam. Dipakaikan ke kuku kau, bukan kutek. Oh, kecik ambo. Cuma masalahnya kuku kau panjang. Kalau kuku kau panjang, ujungnya kau ndak kena air wudu. Maka awak motong kuku. Jumat pagi dipotong. Ambo patang, dek Jumat di luar, Kamis ambo potong. Pendek. Awak dulu di sekolah diperiksa, maka waktu ambo ketek ujung kau dipagang lek guru. Potong. Kini wa'a guru memeriksa kuku murid, sodonya online. Murid berjilbab, pakai baju rapi, tapi bercelana pendek. Sebab apa? Nak nampak mukanya pas foto saja. Pendidikan online hanya membuat anak-anak cerdas secara intelektual, tapi spiritual. Kalau mau melihat buktinya adalah sejak COVID Maret lockdown 2019, 2020, 2021, 22, 2 tahun ini mahasiswa satu-satunya yang bisa pendidikan secara all full hanya pendidikan pesantren. Berbahagialah bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Di pesantren anak dididik dari mulai buka mata sampai tutui mata. Dari mulai membangunkan, bangun-bangun subuh. Jam ampe lah jago solat tahajud. Jam 5 solat subuh. Habis solat subuh baca Quran. Jam 6 persiapan. Jam 7 mandi sarapan. Jam 8 masuk kelas. Sampai zuhur, habis itu mengulang hafalan Quran. Asar, habis itu olahraga. Lalu kemudian maghrib sampai isya baca Quran. Dari isya sampai jam 10 mengulang hafalan Quran full. Ini semua proses diajarkan dalam agama Islam. Kalau hendak membentuk buluh bambu, bentuklah dari rebung. Rebung. Mana Ustaz Somad tiba-tiba ingat lo rebung? Sebab malam tadi makan ciput pakai rebung. Ba'a rasanya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datangkan 50 kota. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rebung membentuknya mudah. Bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar, dikasih kawat, nyokan ikui. Tapi kalau nyok sudah jadi bambu kuning, mau dibentuk dua kemungkinan. Kalau ndak inyo patah, kepala awak pocah. Membentuk ini, Islam ini membentuk diri awak. Dibiasakan bangun pagi, dibiasakan baswa orang tersenyum. Ada orang bangun paginya on time, tahajudnya oke, sholat ke masjidnya mantap. Tapi baswa orang mukonyo bantua jeruk purut ditabrak truk. Apa bentuknya itu? Manusia tidak hanya diatur hablum minallah, tapi juga diatur bagaimana dia bersosialisasi dengan manusia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun ketek, walaupun kecil. Apa itu perbuatan baik? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Ini namanya ibadah-ibadah. Selamat yang pertama dari seksual, yang kedua selamat dari perbuatan mungkar, yang ketiga adalah lisan. Lidah tidak kasar. Ustaz Somad nih kalau sudah cerita lidah katanya jangan kasar. Inyo sendiri ceramah kasar. Enggak pernah mbok ceramah kasar. Selalu Ustaz menyinggung kami, nanti singgungnya salah surah. Ambo cerita tentang LGBT tersinggung, berarti inyo LGBT. Ambo bercerita tentang muko masam, berarti inyo enggak pernah senyum. Syarat mandang ceramah ambo tidak banyak, cie saja, jangan tersinggung. Sebab para jamaah nanti tersinggung pulang mati. Ambo tidak pernah menyinggung orang. Jadi fungsi daripada ibadah itu cuma tiga. Nang pertama menghilangkan penyakit seksual. Nang kedua penyakit non seksual. Nang ketiga penyakit lisan, kasar, sumpah serapa, caci maki. Ibadah itu pun juga ada tiga. Nang pertama ibadah badan, tagak, ruku, sujud, tasawuf, gotong royong, itu namanya ibadah badan. Tawaf, sa'i, tahallul, itu ibadah badan. Jihad fisabilillah, badan berdarah, luka kena tombak, anak panah, itu namanya ibadah badan. Nang kedua ada ibadah namanya ibadah mal. Mal artinya harta. Tiba-tiba sampai ke kota-kota gini berubah lo menjadi mall. Mal, harta. Makanya ada namanya Baitul. Baitul Mal, enggak Baitul Mall. Apa isi Baitul Mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tujuh isinya. Isi Baitul Mal. Membayarkan zakat. Ambulah berzakat bu ya. Membayarkan wakaf. Ambulah berwakaf. Itu tanah masjid itu wakaf ambo tu. Alhamdulillah. Lah selesai sadonya. Tidak ada kurangnya masjid awak. Aduh cik kurang bu ya. Apa tu? Kubah masih hutang. Kok tahu Ustaz? Iku ada tulisannya. 100 juta rupiah lain. Tanggung jawab siapa tu? Tanggung jawab awak basamo. Sebab masjid bukan punya pemda. Sebab masjid bukan punya orang. Masjid adalah punya Allah. Maka hamba Allah memakmurkan masjid agama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma di tampek-tampek lain, kalau ambo baca cerita tentang mengganti karpet, mengganti kubah, mengganti lantai, renovasi masjid, itu biasanya langsung ada kotak berjalan. Cuma Masjid Raya Dangong-Dangong memang sudah canggih, dari mulai jamnya canggih, dia tidak pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Anda ingin mendapatkan atok di Padang Mahsyar, atap itu menaungi Anda, tidak kepanasan. Ini Ustaz Somad, saya membuek-buek, eko mana lo, aduh, orang bersedekah kubah dapat atap di akhirat. Hadisnya jaleh. Kullum ri'in tahta zilli sadaqati. Nanti orang di Padang Mahsyar akan bernaung di bawah sodakohnya. Di mata sampai awak bernaung, sedangkan rumah pun hancur. Watakunul jibalu kal'ihnil mafus. Gunung Singgalang, Gunung Merapi, tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Ambil gunting, potong bulu kambing, letakkan tapak tangan, ambui. Begitulah gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Kalau Gunung Singgalang, Gunung Merapi tercabut, apalagilah kita hancur berkeping. Siapa yang dapat atap naungan? Yang mendapatkan naungan adalah orang yang bersedekah. Maka nanti Bapak Ibu akan tengok ada orang di akhirat itu tampak bernaungnya kokoh kuat. Siapa itu? Itulah orang yang berwakaf kubah masjid 100 juta. Nyantai. Di Padang Mahsyar hebat banget. Itulah orang yang berwakaf kubah masjid dangong-dangong 100 juta. Tapi ada pula orang beko di Padang Mahsyar itu naungannya indak kubah tapi karton. Ah itulah nambah sedekah 2000. Ustaz Somad kau menyepelekan sedekah 2000. Di tampek lain nambo caliet biasanya tampek sedekah itu dibuat kotak-kotak. Tapi di Masjid Raya Dangong-Dangong mantap dibuat kresek tembus pandang. Nah, jadi apa nak masuk nampak langsung. Bapak ibu yang merasa detak jantung agak-agak rasa berubah, sabar. Sebab ada orang biasa kalau cerita masalah jihad semuanya Allahu Akbar. Tapi pas nampak kresek mulai datang sakit. Ah itu berarti awak kanai penyakit namonyo bakhil bin medit bin kikir bin pelit bin sampili. Nauzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nan ustaz ceritakan jantung mulai ndak normal mancelik keresek kos ya. Ambo pun mulai hilang bahan ceramah ambo mancelik keresek. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap pagi Allah mengirim dua malaikat. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mamin muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang masih idui di waktu pagi, kalau lama ninggalnya malam tadi tidak lain, tapi nan idui pagi kok, dikirim Allah malaikat. Apa kecek malaikat itu berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Urang nan besedekah iko agilah inyo ganti. Tapi urang nan indak besedekah, Allah adil, dikirimnya juga malaikat. Cie lai, aka cie malaikat surang itu, Allahumma ati mumsikan talafa. Urang nan dak mau besedekah, binasakanlah inyo ya Allah. Ah, maka nan pura-pura ndak nampaknya waktu keresek ko lewat, hati-hatilah. Nyo berawal dari hal-hal ketek dulu. Misalnya beko pulang sendal hilang. Sesudah itu helm hilang. Sesudah itu ndak lama laki hilang. Dilarikan pelakor. Amun ndak menakwi-nakwi ndak. Cuma baca rito saja. Ustaz ko ceramah saja nyo ndak lo ada mengisi apa tu. Ambo isi. Bukan ambo cuma pandai ceramah saja. Nah, masya Allah. Ya. Pandai lu, panitia gua. Nan bersedekah 2000 jangan tersinggung. Sebab dalilnya dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Mendanga itu nanagi 100.000, kalau tahu tadi 2000 saya mau lagi. Di dompet awak ada 1 juta. Awak masukkan ke dalam kresek 100.000. Sesudah itu awak pulang sarapan pagi batuk mati. Nan awak bawa mati, nan 1 juta, apa nan 100.000? Ambo ulang sekali lagi. Di dompet awak ada 1 juta. Awak masukkan 100.000. Pulang sarapan awak mati. Nan awak bawa mati, nan 100.000 apa nan 1 juta? Nan 100.000 itulah nan awak bawa mati. Nan 1 juta di dompet itu akan diagi, dibagi kepada ahli waris. Bini awak mendapat 1/4, kalau ada anak 1/8, laki mendapat 1/2, kalau piti ibu ada 2 miliar, maka laki mendapat 1 miliar untuk modal babini mudo. Tapi jangan gara-gara ceramah iko lalu ibu pulang sama bapak beko indak mesra lai. Mama, mama, mama, mana kopi papa? Buik saya surang. Bukan itu makasih ambo. Awak sadar bahwa apa nan awak agikan untuk agama Allah, itulah bekal awak mati menghadap Allah. Dibalikan ke makanan. Ma'akal tafa'af naita. Yang dimakan busuk. 1 hari berapa nan awak makan? Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'af laita, yang dipakai lapuk. Yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk. Wa matasaddaq tafa'am daita, yang dibalikan ke kubah masjid raya dangwang-dangwang. Itulah yang menjadi bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang nan kayo-kayo nan pitinyo banyak di dangwang-dangwang di 50 kota di Payakumbuh maningga belum sempat bersedekah. Wakatunyo mati ditanyo di Allah Ta'ala, hai orang kayo, hai orang banyak piti, hai orang nan banyak rumah kontrakan, seandainya aku beri kesempatan untuk idui, mau apa ndak mau? Apo kata orang nan mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku kesempatan untuk hidup walaupun semenit ya Allah, fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Orang-orang nan lah mati itu ingin bersedekah tapi ndak bisa sebab hartanya sudah diambil oleh ahli waris, anak, istri, cucu, menantu berbagi. Syukur kalau anaknya soleh. Ini pembagian harta warisan bapak saya tidak ambil Pak Ustaz. Untuk apa? Ambil ke masjid. Tanahnya itu Pak Ustaz, saya wakafkan ke masjid. Alhamdulillah kata pengurus masjid. Begitu dicek ke BPN, rupanya tanah bermasalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang kita sedekahkan itu akan hilang? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah di jalan agama Allah, kamatsali abbah, menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, dalam satu cabang tumbuh 100. 1 jadi 7 jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakannya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha Kuasa untuk membuat banyak-banyak dan banyak. Ambo kuliah S1 beasiswa Al-Azhar. Kuliah S2 beasiswa Maroko. Kuliah S3 ndak dapat beasiswa tapi selesai ndak tahu pitih nyontah dari mana. Lamu ambo taman wong. Mang ambo bisa kuliah dapat gratis. Bapiki mundur ke belakang, rupanya datuk ambo, ayah ama ambo dulu bapesan, kalau ambo mati, cucu ambo nan surang iko mesti sekolah agamo. Dia masukkan inyo ke sekolah umum, cucu nan lain terserah, tapi nan surang ko ambo inginnya sekolah agamo. Cucunya lebih kurang 40 orang, tapi nan surang iko keceknya mesti sekolah agamo. Kalau umur ambo panjang, ambo menyekolahkan inyo. Tapi kalau ambo mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah inyo. Meninggal datuk ambo tahun 82, kebun kelapa itu pun mati juga. Adonan kariang, adonan tumbang, adonan mati dijual deh ama ambo. Kebun kelapa nan 2 hektar itu tidak ada membiayai sekolah ambo. Dibalik di Allah Ta'ala, baru ambo paham. Oh, rupanya ambo dapat beasiswa itu bukan dek ambo cerdas, bukan dek ambo pandai. Banyak kawan ambo lebih pandai. S1 dapat beasiswa Azhar, S2 dapat beasiswa Maroko, S3 selesai, masuk PNS 10 tahun, udah itu keluar. Dibalas di Allah. Padahal andai nan 2 hektar itu dihitung ndak cukup untuk sekolah. Mana lo sanggup? Andai lo 2 hektar itu buah dijago, dirawat untuk membiayai kuliah ambo, nggak sanggup. Waktu pai haji ke Makkah ditanya dek jamaah haji, dari mana dek? Dari Riau pak. Sudah lama jadi TKI. Ambo mahasiswa. Di mana kuliah? Di Maroko. Jauh kali. Nggak ada S2 rupanya di Riau. Ada pak. Cuman satu semesternya 7 juta setengah, sidang terbuka 10 juta, tak tutuik 5 balik, buku tutuik 25. Piti tidak ada, orang cari beasiswa. Allah mengganti, tapi diganti Allah indak kepada datuk ambo, kepada cucunya. Disitulah ambo paham, dan disitulah ambo pun akan melakukan itu pada anak kemanakan ambo. Kamu insya Allah kalau panjang umur ambo, ambo akan kirim. Dan dari mana nanti balasan? Ambo paham, Allah akan memberikan balasan. Begitu jualah kita yang sudah bersedekah tadi, mudah-mudahan beko dihitung cukup untuk kubah insya Allah. Maka beko awak di padang mahsyar sama-sama beramai-ramai di bawah cik kubah. Ditanya dek orang dari padang panjang, dari bukit tinggi, di mana Ustaz Somad? Itu di bawah kubah masjid dangu-dangu. Semua awak. Orang tu ingin ikut, tidak lo bisa. Dek lah tertutui. Limited edition. Sampai jam 6.31. Itulah waktu awak. Maka sesudah iko awak solat sunat isyraq 2 rakaat, yang pakai usolli, usolli sunnatal isyraq. Pakai qab. Sunnatul isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli di dalam hati saja. Allahu akbar. Ayatnya bu ya, nang biasa-biasa. Kulhu tu juga boleh. Ayat nang panjang boleh juga. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan iko, ambo amalkan. Ambo dulu dah mengamalkan. Yang kaji itu untuk orang saja. Untuk awak. Sama-sama awak mengamalkannya. Samo-samo awak ikhlas, basamo awak di masjid raya dangung-dangung, basamo pulo di surga Jannatul Firdaus. Basamo ulama-ulama awak, basamo alim ulama di akhirat nanti, basamo Haji Abdul Malik Karim Amrullah, basamo Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, basamo dengan Inyak Jaho, basamo dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek, basamo dengan Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, basamo dengan Syekh Sa'ad Mungka, basamo dengan para mursid-mursidin tarikat Naqsabandiyah, basamo dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik iko Al-Fatihah.